Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. قال المصنف رحمه الله وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة dan Allah tabaraka wa ta'ala telah melarang dari perpecahan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya, melarang kaum muslimin untuk berpecah belah dan memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan tali Allah azza wa jalla. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullah seluruhnya. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompok masing-masing. Ini metodenya orang-orang musyrikin. Ini gaya mereka dalam beragama, selalu berpecah belah dan saling membanggakan apa yang ada pada kelompoknya. Allah tabaraka wa ta'ala melarang ini. Wa qanahallahu azza wa jalla 'anil furqa. Allah tabaraka wa ta'ala sungguh telah melarang dari perpecahan. Wa kafara ba'dhum ba'dhan. Dan mereka ahlul furqah, orang-orang yang berpecah belah ini, sampai pada tingkatan mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebahagian kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Walaupun itu satu kesalahan, walaupun itu satu penyimpangan, tetap mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Wa kullun da'a ila ra'yihi wa ila takfiri man khalafahu. Dan masing-masing kelompok ini, ahlul ahzab, mereka-mereka yang berada pada pengelompokan-pengelompokan dalam beragama, masing-masing mereka da'a, mengajak, ila ra'yihi, untuk mengikuti pendapatnya. Pendapat kami yang paling benar, metode kami yang paling bagus. Wa ila takfiri man khalafahu, dan mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi pendapatnya, menyelisihi kelompoknya. Lebih parah lagi manakala agama dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan manusia dan bermain politik padanya, menjual agama Allah Azza wa Jalla demi keuntungan dunia. Maka segala cara akan dia halalkan agar bisa sampai pada tampuk kekuasaan. Fadallal juhalu warri'a'u wa man la ilma lahu. Maka mereka menyebabkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, arri'a', dari masyarakat biasa, wa man la ilma lahu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, menjadi orang-orang yang sesat dengan sebab mereka. Hanya bermodal semangat, kemudian ikut dengan mereka, dianggapnya baik, wah ini baik, ini bagus, ini semangat, ini memperjuangkan aspirasi kaum muslimin. Akhirnya ikut-ikutan. Tanpa disadari ternyata dibawa kepada kesesatan. Wa atma'un nasa fi syai'in min amri dunya. Dan mereka, ahlul ahzab, sangat bersemangat, atma'u, tamak. Sangat bersemangat sekali, sangat rakus sekali untuk mengajak manusia fi syai'in min amri dunia, untuk mengeruk keuntungan dunia, melakukan perkara-perkara dan mementingkan urusan dunia. semangat sekali mereka untuk memperbanyak pengikut, untuk mencapai tampuk kekuasaan, dan tujuannya ingin berkuasa dengan mengatasnamakan agama. Apakah itu yang disebut dengan kekhilafahan ataupun apalah yang menghalalkan segala cara untuk bisa naik menjadi waliul amr atau untuk bisa menjadi seorang pejabat. Wa khawwafuhum 'iqabad dunya, dan mereka menakut-nakuti manusia dengan adanya siksaan dunia. Kalau nanti kita tidak terpilih dalam pemilihan ini, kalau yang berkuasa bukan dari kalangan kita, kalau mereka nanti yang berkuasa, maka kaum muslimin akan menjadi demikian dan demikian. Maka kehidupan kaum muslimin akan dipersulit. Maka demikian dan demikian. Ditakut-takuti tentang urusan dunia mereka. Padahal sejatinya mereka ingin mengeruk keuntungan dari dunia itu sendiri. Tokoh-tokoh dari pergerakan mengajak manusia untuk memilih mereka bersama dengan mereka dan menakut-nakuti manusia kalau seandainya mereka tidak naik, tidak terpilih. Ini diantara trik dan cara yang mereka lakukan untuk menakut-nakuti keumuman kaum muslimin. Fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim wa raghbatan fi dunyahum, sehingga manusia kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu yang cukup, kaum muslimin yang bermodalkan semangat untuk membela Islam tanpa terbimbing, mengikuti mereka. Inilah perjuangan yang sesungguhnya. Di saat orang-orang lalai, mereka ini yang maju ke depan. Di saat semua kaum muslimin sibuk dengan urusan dunianya, mereka berkorban untuk urusan akhiratnya. Dengan gambaran-gambaran yang indah. Sehingga kaum muslimin tertipu. Menganggap bahwa kelompok-kelompok pergerakan inilah sesungguhnya yang sedang berjihad. Memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat Islam. Sehingga mereka harus didukung, harus dibela, harus diikuti. Padahal mereka mengajak kepada kesesatan. Ala khaufin fi dinihim. Kaum muslimin mengikuti karena takut, khawatir akan agamanya. Wa raghbatan fi dunyahum, dan berharap untuk mendapatkan kehidupan mereka. Kalau memang tokoh fulan itu yang terpilih, maka Islam di negeri ini akan jaya. Kaum muslimin akan makmur. Kaum muslimin akan mendapatkan hak-hak mereka. Namun kalau ternyata tidak terpilih, kaum muslimin terancam agamanya. Bisa jadi sudah tidak boleh lagi sholat berjamaah di masjid. Bisa jadi demikian dan demikian. Terus mereka memberikan gambaran-gambaran yang seperti ini kepada kaum muslimin. Sehingga mereka, kaum muslimin secara umum, memiliki simpati kepada kelompok-kelompok pergerakan tadi. Maka dengan demikian, kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, fasarati sunnatu wa ahlus sunnati maktumin. Maka sunnah Nabi, demikian pula para pengusung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka maktumin, tertutup, tersembunyi, ditinggalkan, dianggap asing oleh kaum muslimin itu sendiri. Ketika mengajak kepada sunnah, ayo kita belajar, kita mempelajari kitabut taharah, kita mempelajari kitabus shalah, ayo kita memperbaiki bagaimana muamalah kita yang benar, kita mempelajari kitabul buyu', ayo kita berusaha untuk mengetahui bagaimana sifat salat Nabi, bagaimana puasanya Nabi, duduk kita dalam halaqah. Enggak usah kita pusing memikirkan pemerintahan, sudah ada yang mengurusinya, pemerintah ini sudah berjalan. Pemerintahan ini sudah berjalan terus menerus. Sudah ada yang Allah pilih untuk mengatur negeri ini. Enggak usah kita sibukkan dengan urusan dunia. Ahlus sunnati wal jamaah, para pengusung sunnah yang benar-benar berusaha mengenalkan dan mengajarkan sunnah Nabi kepada kaum muslimin, justru ditinggalkan. Wah, udah ketinggalan zaman. Udah enggak zamannya lagi kaum muslimin membahas haddatsana, akhbarana, qala lana. Sudah enggak itu lagi sekarang. Sudah bukan zamannya lagi. Kalau itu iya dulu di zaman onta, sekarang sudah zaman super jet. Sudah harus lebih maju kaum muslimin. Sudah harus melihat dunia bagaimana. Akhirnya ahlu sunnati wal jamaah ditinggalkan. Padahal sejatinya mereka lah yang mengajak kepada al-haq, kepada Islam yang benar, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zaharatil bid'atu wa fashat. Dengan sebab ahlu sunnati wal jamaah ditinggalkan, maka kebid'ahan semakin tampak, semakin menyebar. Wa kafaru min haitsu la ya'lamuna min wujuhin syatta. Sehingga mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang kafir. Pada akhirnya mereka kafir, keluar dari Islam. Min haitsu la ya'lamun. Dalam keadaan mereka tidak tahu kalau sesungguhnya mereka telah keluar dari Islam. Min wujuhin syatta. Dari sekian banyak sisi. Mereka akhirnya menganggap bahwa sunnah Nabi sudah tidak layak diterapkan di masa kini. Petunjuk Nabi sudah tidak lagi layak diterapkan di masa sekarang. Sekarang masa kemajuan, masa bersaing. Kaum muslimin akan mundur apabila mengikuti hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batal keislamannya. Tanpa disadari, hanya karena persaingan dunia tadi. Hanya karena ingin memperebutkan kekuasaan. Padahal pemerintahan telah berjalan. Telah ada yang mengurusi negeri ini. Kafaru min haitsu la ya'lamun min wujuhin syatta. Tanpa disadari, ternyata terjatuh pada pembatal-pembatal keislaman. Wa wada'ul qiyasa. Dan mereka meletakkan kias. Semuanya dikiaskan oleh mereka. Kalau demikian, berarti demikian. Ini boleh. Yang demikian berarti juga boleh. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang jelas-jelas nas datang dari Al-Kitab wa Sunnah ditolak oleh mereka. Yang tidak ada dalilnya, dipaksa-paksakan untuk bisa diterima oleh kaum muslimin. Inilah yang terjadi pada Ahlul Ahzab. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pergerakan-pergerakan Islam yang tidak terbimbing dalam Al-Kitab wa Sunnah. Wa hamalu qudrata ar-rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahihi ala uqulihim wa araihim. Sehingga kemudian mereka membawa kemampuan al-qudrah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ayat-ayat Allah Azza wa Jal, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, ala uqulihim wa araihim, sesuai dan sebatas dengan akal dan hawa nafsu mereka. Oh iya, ini dalam Al-Quran ayat ini cocok ini. Bisa untuk dibawa, bisa untuk disampaikan. Sampaikan. Ayat ini sudah enggak pas disampaikan di tengah masyarakat kita yang sedang berjuang. Maka jangan disampaikan dulu. Bila perlu ditutup, jangan pernah dibuka permasalahan ini. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini sudah sangat tidak pas. Kaum muslimin di masa sekarang sudah maju, sudah enggak butuh lagi bimbingan Rasul yang ini. Tinggalkan. Semua serba sesuai dengan tolak ukur dari akal dan hawa nafsu mereka. Fama wafaqa uqulahum qabiluhu. Maka dalil-dalil dari Al-Kitab wa Sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. Wama khalafa uqulahum, dan dalil-dalil dari Al-Kitab wa Sunnah yang menyelisihi akal mereka, menyelisihi hawa nafsu mereka, radduhu, mereka tolak. Kafir. Tanpa mereka sadari, keluar dari Islam, batal Islamnya. Tanpa mereka sadari, dari sekian banyak sisi, sangat mudah sekali mereka akhirnya keluar dari Islam. wa sara al-islamu ghariban wa sunnatu gharibah. Sehingga Islam yang benar, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Terlebih lagi para pengusung al-haq, para pengusung sunnah. Ahlu sunnati wal jamaah sangat diasingkan di tengah-tengah mereka. Jangan ikut yang sana, itu faham radikal. Itu pengikut yang di sana itu, kajian yang di sana yang hanya duduk halaqah di masjid, yang tidak memperdulikan perjuangan kaum muslimin, itu sangat anti dengan toleransi. Padahal di masa sekarang harus adanya toleransi. Padahal mereka membaca Alkitab wa sunnah. Bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan toleransi pada batasan-batasan yang syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup bertetangga, bermuamalah, jual beli dengan Yahud. Seorang pemuda dari kalangan Yahudi sakit dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bukan toleransi dalam batasan syar'i? Didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijenguk. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat toleransi yang sesuai dengan syar'i, apa perlunya seorang Yahudi? Tetapi tetap didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajak masuk ke dalam Islam. Seorang wanita Yahudiyah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa masakan daging, diterima oleh Nabi. Dan para sahabatnya juga dipersilakan untuk memakan hadiah dari wanita Yahudiyah tersebut. Namun karena daging itu diracun dan menyebabkan beberapa orang sahabat meninggal, akhirnya wanita Yahudiyah tadi dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju perangnya masih tergadai di seorang penjual Yahudi. Toleransi dalam Islam ada, namun sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan lantas kemudian ahlu sunnati wal jamaah ketika mengkaji Alkitab wa sunnah dengan pemahaman yang benar, mereka adalah orang-orang yang anti toleransi. Tidak. Jika kita melihat bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabatnya, bagaimana mereka bisa berdampingan dengan orang-orang selain dari muslimin, akan kita jumpai bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah dalam semua sisi dan kehidupan. Mereka-mereka yang sedang memperjuangkan Islam dengan cara yang salah, memberikan pembodohan kepada kaum muslimin. Tujuannya agar mereka dipilih, mereka banyak pengikutnya, kemudian mereka bisa berkuasa. Setelah mereka berkuasa, apakah benar mereka akan menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla? Tidak. Sedari awal, mereka sudah melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja ketika mereka belum berkuasa, belum punya kekuasaan. Mereka sudah melanggar sekian banyak syariat Allah Azza wa Jalla. Lah bagaimana lagi kalau seandainya mereka telah berkuasa? Mereka bisa berbuat semaunya. Lah bagaimana lagi kalau seandainya akidah mereka adalah akidah yang munharifah, menyimpang dari Alkitab wa sunnah, ditambah lagi dengan kekuasaan yang mereka miliki, maka mereka akan bisa menjadi perusak-perusak dalam Islam itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan di sini kepada kaum muslimin secara umum dan kepada ahlu sunnati wal jamaah secara khusus, untuk jangan sampai tertipu dengan upaya dan gerakan-gerakan mereka. Wa ahlu sunnati ghuraba fi jawfi diyarihim, dan ahlu sunnati wal jamaah pengusung al-haq, pengusung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang merasa asing fi jawfi diyarihim, justru di tengah negeri mereka sendiri. Merasa asing di tengah kaum muslimin. Lain hal kalau ternyata masyarakatnya adalah kufar musyrikin, asing mereka, itu wajar. Tetapi sekarang masyarakatnya adalah masyarakat muslimin, namun mengasingkan mereka karena al-haq, karena Islam, karena sunnah yang dipegangi oleh ahlu sunnati wal jamaah. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Adapun penjelasannya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah.